Dan seseorang yang menahan kelebihan air yang dimilikinya, maka Allah berfirman padanya pada hari kiamat, pada hari ini aku akan tahan karuniahku untukmu. Enggak ada yang aku berikan kepada kamu sama sekali. Kata sebagian ulama, tidak dimasukkan ke dalam surga. Kata sebagian ulama juga, tidak diberikan naungan dingin di mahsyar. Ada juga dikatakan tidak akan meminum dari khautnya Nabi SAW. Pada hari ini aku akan tahan karuniaku untukmu sebagaimana kau telah menahan kelebihan air yang bukan dari hasil tanganmu. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita simpulkan, dianjurkan dalam Islam agar selalu berbuat baik, berbagi dengan orang, apalagi memang ini semua adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan milik kita. Terbukti kita lahir tidak bawa apa-apa, dan kita juga meninggal tidak akan bawa apa-apa kecuali badan kita saja. Dan ini juga cuma dibungkus dengan kemasan kain kafan, yang berarti tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada harta yang kita bawa ke kuburan. Itu berarti memang kita tidak memilikinya. Allahu alam. Seperti biasa habis isya, insyaallah habis ba'diyah isya akan ada tanya jawab. Silakan ada tulis di kertas kalau yang belum pernah ikut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.